إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah, ya segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita di pagi hari yang cerah ini, ya di majlis yang ke-88, masih dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, penjelasan tentang adab-adab para pembawa Al-Quran, yang masih kita pada bab yang ke-7 fi Adabin Nasi Kullihim Ma'al Quran, ya, tentang adab yang manusia secara umum bersama Al-Quran. Pada pembahasan yang telah lalu, ya, telah kita bahas, ya, tentang terkait orang-orang kafir, ya, kaitan Al-Quran, ya, terhadap orang-orang kafir, ya, bahwasanya orang kafir boleh mendengar Al-Quran, boleh diperdengarkan kepada mereka Al-Quran, yang itu ditunjukkan oleh beberapa dalil. Ya, wa in ahadun minal musyrikin nastajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Ya, ketika ada orang musyrik minta perlindungan kepada Rasulullah SAW, Allah perintahkan nabinya untuk melindungi orang kafir tersebut hatta yasma'a kalam Allah. Ya, hingga ia bisa mendengar kalam Allah, mendengar Al-Qur'an. Ya, namun yang dijelaskan oleh para ulama, tidak boleh orang kafir tersebut memegang mushaf. Ya, jangan dibiarkan bagi mereka untuk memegang mushaf. Ya, dan para ulama khilaf apakah boleh yang mengajarkan Al-Quran kepada orang kafir. Yang telah kita bahas bahwa ada perinciannya. Ya, jika orang tersebut tidak diharapkan keislamannya atau kecil kemungkinannya untuk masuk Islam, ya, maka tidak diajarkan Al-Quran. Namun jika orang tersebut, ya, amat diharapkan keislamannya, bahkan besar kemungkinannya untuk masuk Islam, maka ya boleh baginya untuk diajarkan Al-Quran kepada orang kafir tersebut. Kemudian Al-Imam An-Nawawi, ya rahimahullah ta'ala, menjelaskan pasal ya berobat tentang dengan tulisan Al-Quran. Ya, berobat dengan tulisan Al-Quran yang dituliskan di wadah tertentu, apakah boleh atau tidak. Ya, Al-Imam An-Nawawi ya berkata dalam kitab beliau, Faslun ikhtilafal ulama'u fi kitabatil Qur'ani fi ina'in thumma yugsalu wa yusqahu al-maridu. Ya, para ulama ya khilaf tentang masalah yang menuliskan Al-Quran pada bejana. Ya, Al-Quran, beberapa ayat Al-Quran, ya Al-Fatihah misalnya, dituliskan pada bejana thumma yugsal, kemudian ya dicuci dan diberi minum untuk si orang yang sakit. Ya, apakah hal seperti ini diperbolehkan atau tidak? Ya, ini dalam rangka meruqyah orang yang sakit tapi dengan tulisan. Ya, bukan dengan bacaan. Yang ma'ruf adalah dengan bacaan. Ya, adapun dengan bacaan ada beberapa hadis tentang hal tersebut. Ya, bahkan Nabi SAW pernah diruqyah oleh Jibril dan Mikail dengan bacaan Al-Qur'an, surat Al-Falaq dan An-Nas ketika beliau terkena sihir dari orang Yahudi. Ya, begitu pula para sahabat. Ya, pernah mereka, ya, salah seorang sahabat meruqyah dengan Al-Fatihah. Ya, meruqyah dengan Al-Fatihah, ya, kepada pemimpin suatu kaum yang dia terkena sengatan kalajengking. Ya, ruqyah dengan bacaan tidak ada khilaf, ya, di kalangan para ulama. Ya, adapun ruqyah dengan tulisan, ya, tulisan Al-Qur'an kemudian ya dicuci dan diberi minum kepada orang yang sakit, maka para ulama ya khilaf tentang hal tersebut. فقال الحسن البصري ومجاهد وأبو قلابة والأوزاعي رحمه الله تعالى لا بأس به. Ya, sebagian ulama ya seperti Al-Hasan Al-Basri, ya seorang ulama tabi'in, ya wa mujahid, ya mujahid pun ya ulama tabi'in muridnya Abdullah bin Abbas, Abu Qilabah ya pun dari kalangan tabi'in, wal Auza'i ya dari kalangan tabi'ut tabi'in, yang mereka berpendapat la ba'sa bihi, ya, tidak mengapa, ya, tidak mengapa yang demikian, ya, kenapa? Karena hal yang demikian, ya, masih dalam bab ruqyah dengan Al-Quran, ya, maka tidak mengapa, ya, dilakukan hal yang demikian. Wa karihahu an-Nakhaiyyu, ya, namun, ya, hal tersebut, yakni menuliskan Al-Quran yang tidak wajah bejana, yang itu ada airnya kemudian dicuci dan diminumkan kepada orang sakit, itu makruh, ya, makruh menurut Ibrahim An-Nakhai, ya, beliau pun dari kalangan ulama tabi'in, ya, dari Irak, ya, para ulama khilaf tentang hal ini, ya, sebagian ulama berpendapat bahwa hal tersebut tidaklah mengapa, ya, sebagian ulama, ya, membenci atau makruh hal tersebut. Ya, penjelasan ini, ya, pun pernah dinukilkan oleh Imam, ya, Ibnu Qayyim dalam kitab beliau, ya, Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Ya, Zadul Ma'ad hakikatnya ini kitab yang amat bagus sekali, yang menceritakan tentang Nabi SAW sejak masa kecilnya, ya, bagaimana Nabi SAW, siapa saja istri beliau, ya, tentang seluk-beluk kehidupan Nabi SAW dan hadis-hadis Nabi SAW hingga akhir hayat beliau. Ya, dan, ya, Al-Imam Ibnu Qayyim menukil dalam kitab yang tersebut, ya, hikayat yang lain dari sebagian para salafus saleh, seperti nukilan dari Abdullah bin Abbas, ya, bahwasanya annahu amara an yuktaba limra'atin ta'assara 'alayha wiladuha atharun min al-Qur'an, ya, thumma yughsalu wa tusqa. Ya, bahwasanya Abdullah bin Abbas, ya, pernah didatangi, ya, wanita yang sulit melahirkan, ya, dia belum melahirkan, ya, mandul, maka Abdullah bin Abbas meruqyah dengan tulisan atharun min al-Qur'an, ya, dengan tulisan dari bagian beberapa ayat Al-Qur'an, ya, kemudian, ya, diberikan di wadah, ya, dan dicuci dengan air kemudian diminumkan kepada si wanita, ya, Abdullah bin Abbas, ya, meruqyah dengan demikian agar si wanita itu, ya, mudah melahirkan. Ya, wa qala mujahidun la ba'sa an yuktaba al-Qur'anu wa yaghsiluhu wa yasqihi al-mariid. Ya, tidak, dan juga dinukil dari Mujahid, ya, dengan lafaznya bahwa tidak mengapa untuk dituliskan Al-Qur'an kemudian dicuci dan diminumkan kepada si orang sakit. Ya, maka hal yang demikian itu tidaklah mengapa. Ya. Dan Abdullah bin Abbas ini ada nukilan tambahan dari Abdullah bin Abbas. Ya, sehingga total, ya, ulama yang membolehkan Abdullah bin Abbas, ya, Mujahid, Abu Qilabah, Al-Hasan Al-Basri, ya, dan Imam Al-Auza'i, ya, mereka membolehkan hal tersebut karena masih dalam bab ruqyah. Ya, wallahu alam, ya, saya lebih condong bahwa hal tersebut, ya, tidaklah mengapa, ya, selama itu dinukil dari para salafus saleh, maka yang menunjukkan bahwa hal tersebut tidaklah mengapa, tidaklah mengapa, dan bukan merupakan bentuk penghinaan terhadap Al-Qur'an, bukan. Ya, karena itu justru merupakan salah satu bentuk ruqyah. Ya, salah satu bentuk ruqyah dengan Al-Qur'an dan tidak sama sekali mengandung penghinaan terhadap Al-Qur'an, maka itu boleh dilakukan. Ya, boleh dilakukan. Seperti juga, ya, para sahabat ada yang membentengi diri dengan tulisan Al-Qur'an. Ya, membentengi diri dengan tulisan Al-Qur'an dinukil dari Abdullah bin Mas'ud. Ya, sebagian ulama salafus saleh ada yang membencinya juga. Ya, itu pun khilaf para ulama, semata selama hal tersebut yang masih dalam bab membentengi diri atau meruqyah dengan Al-Qur'an, maka itu, ya, masih dibolehkan oleh para, ya, sebagian salafus saleh. Ya, wallahu a'lam. Kemudian, ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala yang melanjutkan permasalahan yang mirip, ya. Kalau permasalahan yang sebelumnya meruqyah dengan diminumkan, ya, berarti wadahnya itu zat cair, ya, air yang diminumkan yang itu ada tulisan Al-Qur'an di wadahnya. Kemudian bagaimana jika itu berupa makanan? Ya, makanan yang ada tulisan Al-Qur'annya, apakah boleh atau tidak? Ya, qala al-qadhi Husain wal Baghawi wa ghayruhuma min ashabina walau kataba al-Qur'ana 'ala al-halwa wa ghayriha min al-at'imati fala ba'sa bi akliha. Ya, Al-Imam An-Nawawi menukil dari Al-Qadhi Husain dan juga Imam Al-Baghawi. Ya, Imam Al-Baghawi yang dijuluki Muhyi Sunnah, ya, orang yang menghidupkan sunnah. Dan masyaallah beliau, ya, walaupun di zaman yang agak terakhir di tahun 500-an, masih meriwayatkan hadis ya dengan sanadnya sendiri, ya dengan sanad beliau sendiri hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya dalam kitab beliau Syarhus Sunnah. Yang beliau ya dan juga Al Qadhi Husain ya berpendapat walau kataba Al Qur'ana 'ala Al Halwa, ya seandainya Al Qur'an dituliskan di Al Halwa, ya permen atau manisan, wa ghairihima min al at'ima atau makanan yang lainnya, ya Al Qur'an dituliskan pada makanan, ya apakah boleh dimakan atau tidak? Ya, para ulama menjawab bahwa itu boleh, tidak mengapa, ya tidak mengapa dimakan, ya karena dia masih mirip dengan meminum air tadi, ya meminum air, ya maka itu termasuk hal yang tidak diperbolehkan dan tidak tergolong sebagai suatu penghinaan terhadap Al-Quran. Ya bahkan ya barangkali orang tersebut meniatkan dia agar berkah hidupnya dengan Al-Quran tersebut, ya makanan yang ia makan tersebut. Ya, wallahu alam ini lebih kepada kias kepada perbuatan salafus saleh yang sudah ada, yakni tentang tulisan di wadah yang ada airnya, yang ada airnya kemudian diminumkan, maka ini di makanan, ya maka dikiaskan kepada hal tersebut, maka diperbolehkan juga. Ya, wallahu a'lam. Qala al-qadhi walau kutiba 'ala khashabatin kuriha ihraquha. Ya, kemudian ini masalah yang berbeda. Ya, bukan pada hal yang dimakan, bukan pada hal yang diminum, ya tapi dituliskan pada benda, ya pada suatu benda. Seandainya Al-Quran tersebut ya dituliskan di atas kayu, ya bagaimana kuriha ihraquha, maka makruh untuk membakarnya, ya makruh untuk membakarnya karena ini sesuatu yang berbeda, ya makanan dan minuman yang itu ya seseorang ya ghalibnya meniatkan untuk mengambil berkah dari Al-Quran tersebut. Ya sedangkan kayu ini tidak bisa dikonsumsi, tidak bisa dimakan, tidak bisa diminum, tapi dia tetap ada. Ya kayunya itu tetap ada. Ya dan Al-Quran tersebut ya wadah untuk menuliskan. Ya maka makruh untuk membakarnya. Ya kecuali ya jika dikhawatirkan kayu yang bertuliskan Al-Quran tersebut nanti dia terlalaikan atau dia tercampakkan sehingga dia terjatuh ya ke tempat yang hina, terjatuh ke bawah misalnya atau ke tempat-tempat yang kotor. Ya ketika ada sebab-sebab tertentu yang menyebabkan Al-Qur'an tersebut dikhawatirkan nanti terhinakan atau terjatuh ke tempat yang kotor, wallahu a'lam, maka ini boleh untuk dibakar. Ya boleh untuk dibakar dan pernah Utsman bin Affan membakar Al-Qur'an ya karena hajat. Ya membakar Al-Qur'an karena hajat atau bahkan karena darurat itu diperbolehkan. Ya pernah dilakukan oleh Utsman bin Affan ketika beliau menyatukan qiraat di atas qiraat Quraisy. Ya di atas qiraat Quraisy beliau membakar seluruh qiraat yang bukan dengan qiraat Quraisy untuk dibakar. Ya padahal itu benar-benar Al-Qur'an. Ya maka ketika ada hajat tertentu atau bahkan ya sesuatu yang bersifat darurat, maka wallahu a'lam itu boleh ya untuk dibakar. Adapun ini yang dikatakan oleh Al-Qadhi, ya Al-Qadhi Husain, bahkan itu secara hukum asal, secara hukum secara umum. Ya, secara hukum ya asal secara umum.